Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikarmatika 'ilma ya rabbal alamin. Kita insyaAllah akan kembali membahas dalil munfasil atau mukhasis munfasil dalam bab khusus insyaAllah ta'ala. Halaman 12 untuk handoutnya. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Dan bagi ikhwan dan akhwat diharapkan untuk murojaah terus tentang bab-bab ini, karena percuma kalian antum datang ke sini capek-capek ya, hadirin mendengarkan kemudian di rumah tidak murojaah. Karena ini kita sedang dalam taksis. Taksis itu berarti pendasaran. Berarti yang sangat harus dilakukan itu menghafal sebenarnya. Minimal menghafal skema-skema ini. Pembagian-pembagiannya itu minimal dihafal. Harus dihafal. Ya. Yang kemudian kalau misalnya insyaallah di bulan Syawal nanti kita akan membuka kembali usul al-fiqh dengan kitab yang sama insyaallah. Namun pembahasannya bukanlah pembahasan global seperti yang kita lakukan sekarang. Selama ini ana belum pernah mencontohkan atau mengatakan telah berkata misalnya Ibnu Qudamah, Imam Al-Ghazali, Ibnu Subki atau Al-Baqilani atau Syafi'i atau yang lainnya, belum pernah ada mengatakan seperti itu ya. Pendapat-pendapat ulama usul fikih belum, dan khilafiyah di antara mereka sama sekali belum pernah ada kasih tahu, karena pembahasan kita adalah pembahasan global. Maka bagi ikhwan yang atau akhwat misalnya belajar ini kemudian melupakannya, kemudian misalnya ikut lagi usul fikih yang insyaallah akan kita selenggarakan nanti Syawal, yang mana itu adalah penjelasan yang lebih panjang dan lebih detail, itu bakal bingung nanti. Kalau dilupakan bakal bingung. Apalagi mungkin yang tidak ikut ini misalnya, kemudian nanti daftar datang hadir, itu kemungkinan karena belum mempelajari pemetaannya itu agak kesulitan. Makanya kalau memang benar-benar ingin belajar, benar-benarlah murojaah, jangan dilupakan. Taib mukhasis atau yang atau dalil yang mengkhususkan terbagi menjadi dua. Kemarin telah kita bahas sedikit. Yang pertama adalah muttasil yang menyambung, dan yang kedua adalah munfasil yang terpisah. Adapun yang menyambung itu ada tiga, atau diantaranya adalah tiga: istitsna, pengecualian, syarat, dan juga sifat. Jadi pengecualian, yang namanya pengecualian itu mengkhususkan sesuatu yang dikecualikan darinya. Misalnya saya mengajari kalian kecuali regi, berarti regi di sini dikhususkan. Sementara yang umum kalian. Walaupun kalian di sini berarti ma'rifah, tidak masalah dengan ma'rifah atau nakirah di sini. Tetapi yang terpenting kalian di sini mencakup, ya, yang namanya umum itu kan mencakup menyeluruh orang-orang yang berada di hadapan ana. Baik. Misalnya kemudian saya mengajar kalian semua kecuali pemakai baju hitam. Nah, pemakai baju hitam di sini adalah khusus dari keumuman kalian. Nah, pemakai baju hitam di sini walaupun dia mengkhususkan atau dia adalah khusus orang-orang khusus, tetapi dia masih umum. Maksud sana para pemakai baju hitam, dia masih umum. Karena apa? Di antara orang-orang para pemakai baju hitam ada beberapa orang. Ya. Ada beberapa orang. Baik. Jadi kadang atau sering kali sesuatu yang khusus pun itu memiliki keumuman. Ya. sesuatu yang khusus pun itu bisa memiliki keumuman terhadap macam-macam di bawahnya atau anggota-anggota di bawahnya. Seperti contoh tadi, saya mengajari kalian kecuali para pemakai baju hitam atau para kulit hitam misalnya. Jangan ngerasa ya. Para pemakai baju hitam misalnya. Nah, yang memakai baju hitam ya ada beberapa orang berarti beranggota di sini. Ya. Baik. Kemudian di antara dalil yang mengkhususkan secara bersambung adalah syarat. Kenapa syarat? Karena masih dalam satu kalimat. Sebagaimana istithna pengecualian juga masih dalam satu kalimat. Makanya disebut bersambung. Syarat itu menggantungkan sesuatu pada yang lain, baik ada atau tidak, dengan menggunakan perangkat syarat seperti in, man, mahma, kaifa, dan seterusnya. Kemudian dalil pengkhusus yang masih bersambung yang ketiga adalah sifat. Pengertiannya, sifat itu adalah sesuatu yang sebagian anggota umum, sesuatu dari sebagian anggota umum yang menunjukkan makna khusus. Baik berupa na'at, itu sifat, atau berupa badal, atau berupa hal, kondisi dia. Itu insyaallah, dan alhamdulillah kemarin telah kita sebutkan contoh-contohnya, alhamdulillah. Sekarang dalil yang mengkhususkan yang munfasil atau yang terpisah, apa saja mereka? Mereka terbagi menjadi tiga, dan yang ketiga terbagi menjadi delapan. Sebenarnya yang delapan itu muter-muter saja. Bisa tolong rahmat yang B, tolong antum, enggak rahmat A ini karena dia enggak duluan. Antum tolong ambil handout di sana, kotak di luar, dan kasihin ke beberapa akhwat di sana. Kasihinnya secara tidak langsung, jangan langsung. Itu di luar sana, rahmat, di luar, di balik pintu. Sekarang dalil yang mengkhususkan secara terpisah. Berarti di sini beda apa? Beda konteks, beda kondisi ketika mengkhususkannya. Ya. Yang pertama yang berdiri sendiri dari segi his atau indra. Berapa ini? 65 insyaallah. 65. Contoh takhsis dengan his atau rasa atau indra adalah firman Allah Ta'ala tentang angin yang menimpa kaum 'Ad. Tentang angin yang menimpa kaum 'Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Menurut his, nah, rasa, indra, angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Ngerti maksudnya enggak? Di sini yang umum yang mana? Dalam ayat ini kulla syai. Ingat kullu ya. Kullu itu lafaz umum, yang paling umum, yang paling tersebar. Tudammiru kulla syai. Kul, segala syai, sesuatu. Segala sesuatu ya. Jadi rihun, rih atau angin menimpa kaum 'Ad, menghancurkan segala sesuatu ya, dengan perintah Rabb-nya. Kulla syai, itu umum. Kemudian dikhususkan oleh panca indera. Apa panca indera itu? Penglihatan kita. Ya enggak? Sekarang kalau kita memahami segala sesuatu itu berarti termasuk di dalamnya langit dan bumi, bukan? Langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Namun ternyata sekarang kita melihat langit dan bumi. Berarti bukan segala sesuatu. Ya enggak? Segala sesuatu di sini tidak termasuk di dalamnya langit dan bumi, dikecualikan. Paham di sini? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan pembangkangan kaum 'Ad terhadap Nabi Nuh, dan kesyirikan mereka dan kesombongan mereka, Allah pun, Allah Subhanahu wa taala pun mengirim rih. Dan ketika itu kaum 'Ad, mereka mengira rih itu adalah rahmat buat mereka. Namun ternyata itu adalah azab. Dan kemudian tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Rih itu menghancurkan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini umum sekali, sangat umum, atau mungkin paling umumnya umum. Karena segala sesuatu mencakup wajah antum semua yang muhdatsatil umur atau yang baru sekarang ada. Hah? Segala sesuatu. Dan ternyata tidak segala sesuatu. Kita melihat ada sesuatu yang seharusnya masih sejak zaman Nabi Adam ada, bahkan yaitu langit dan bumi. Tidak Allah hancurkan. Berarti yang mengkhususkan segala sesuatu di sini adalah panca indera kita yang sedang yang melihatnya langsung sekarang. Ya. Insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Kau paham. Hah? Contoh lain misalnya. Apa contoh lain? Hmm? Segalanya, kalimat kata segalanya itu umum sekali kan? Nah. Misalnya segalanya ada di bumi, atau ada toko tulisannya segalanya ada di toko ini. Nah, segalanya ini kan umum, yang paling umum, yang tidak ada lagi keumuman di atasnya. Nah, tapi kemudian kita di luar toko melihat ada tikus di luar toko, berarti nggak segalanya di dalamnya kan? Ada anak di luar toko, berarti segalanya enggak ada di dalamnya ya. Ini mengkhususkan. Namun kadang pengkhususan seperti ini batil sebenarnya. Ya. Pengkhususan seperti ini batil. Pertama, mungkin karena itu hiperbola saja. Jadi enggak usah dikhusus-khususkan. Kedua, yang dikhususkan itu jauh lebih banyak daripada yang dikhususkan darinya. Ya enggak? Dia bilang segalanya ada di dalam toko. Namun ternyata yang di luar toko jauh lebih banyak daripada yang di dalam toko. Eh, ini apa, otaknya perlu di refreshing lagi sebenarnya. Eh, apa yang telah aku antum lakukan sebelum kekajian ini? Oke, sekarang itu tadi contoh taksis dengan panca indera. Panca indera berarti mata, indera berarti mata, lidah, kemudian lain-lain. Sekarang akal. Dengan akal sekarang. Contoh taksis dengan akal adalah firman Allah Ta'ala. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini perlu diperhatikan lagi, apa namanya, dipasang lagi ini. Speed otaknya, kualitasnya harus dipasang. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Gimana? Kulli syai. Umum bukan? Umum. Iya. Sekarang kalau misalnya dikatakan zatullah, Allah, zat Allah, itu bukan makhluk. Ngerti gitu enggak nih urutannya? Allah menciptakan segala sesuatu, berarti segala hal apapun itu. Hah? Sekarang Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan makhluk. Kalamullah ya. Dan kalamullah berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara nalar, yang namanya sifat itu bukan sifat Allah, bukanlah makhluk. Iya enggak? Benar enggak? Sifatullah bukan makhluk. Kalau sifat manusia makhluk ya, ya karena manusia. Sekarang sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Itu sudah tergambar di nalar. Bagaimana mungkin kalau sifat Allah adalah makhluk? Kalau sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah menciptakan diri sendiri. Nah, ini batil kan? Nah, makanya dari akal di sini mengkhususkan beberapa hal seperti zatullah, kalamullah, Iyadullah dan lain-lain. Taib. Insyaallah faham insyaallah. Ada ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang dikhususkan oleh his atau rasa dan akal bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Hal itu hanya termasuk sesuatu yang umum, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus. Berarti al-'am yuradu bihil khas kalau bahasa usul fikihnya. Al-'am yuradu bihi al-khas atau al-'am urida bihil khas. Karena sesuatu yang dikhususkan itu pada awalnya tidak diinginkan oleh orang yang mengatakan dan juga yang diajak bicara. Ini teori ini. Antum pahami benar-benar. Teori generalisir namanya. Hal ya, saya ulangi. His dikhususkan oleh his atau akal bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Kenapa? Hal itu hanya termasuk sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang general. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus, karena sesuatu yang dikhususkan itu pada awalnya tidak diinginkan oleh yang mengatakan dan juga yang diajak bicara. Ini merupakan hakikat dari sesuatu yang umum yang dimaksudkan kepada sesuatu yang khusus. Antum mengerti atau enggak? Berbelit-belit. Mengerti atau enggak? Begini, ketika kita mengatakan misalnya saya beli semua kitab di toko Al-Kautsar misalnya. Saya beli semua kitab di toko Al-Kautsar. Ya. Itu umum sekali, semua kitab. Istara itu kulla kitab di toko Al-Kautsar. Nah, itu kan umum. Kemudian secara nalar Anda melihat ini orang atau Anda kemudian melihat, bukan secara his, Anda ke toko Al-Kautsar. Kemudian Anda masih melihat ada beberapa kitab. Kitabnya kitab siapa? Kitab notanya penjaga toko. Kok enggak dibeli? Hah? Berarti enggak semua kitab nih dibeli nih. Bohong dia kan? Ngerti kan? Hah? Toko buku terdekat apa? Al-Kautsar misalnya. Anda bilang Anda membeli semua kitab di toko buku Al-Kautsar. Kemudian antum langsung cek and recheck tabayun. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi pemberitaan misalnya. Nah, kemudian datang antum ke toko Al-Kautsar karena memang antum intel gitu kan. Kemudian melihat kepo sekali. Kemudian melihat ke pintu, ternyata masih ada buku penjaga. Benar bahwa saya toko apa? Habis semua ini, di rak-rak habis semua kitab-kitab. Hah? Kemudian ada satu kitab milik toko penjaga, kitab nota atau kitab harga, bukan kitab masakan yang dijual di toko-toko itu. Nah, ada kitab nota, kitab harga, ada Al-Quran. Kemudian antum pun mendatangi ana. Antum kadzabta. Antum telah berdusta. Hah? Kenapa antum menggeneralisir? Sementara ana lihat di sana masih ada kitab, tiga kitab. Berarti enggak semua kitab, antum salah di sini. Ini enggak perlu taksis seperti ini maksudnya di sini gitu. Ya. Enggak perlu dikhususkan di sini. Udah tahu, udah masyhur hal itu tersebut ya enggak mungkin dibeli. Ya enggak usah diomongin gitu kan. Ya. Paham di sini? Ya. Ya seperti itu juga. Allahu khaliqu kulli syai. Ya jangan digugat. Oh itu sebenarnya enggak umum, ada dikhususkan. Ya udah enggak usah dibahas. Jelas sudah bahwasanya zatullah, yadullah, sifatullah itu bukan makhluk, udah jelas. Itu dalam teori generalisir seperti itu. Misalnya orang Indonesia itu kulitnya coklat rata. Orang Indonesia berkulit coklat. Yang hitam jangan tersinggung. Kemudian ada yang menggugat. Kata siapa? Orang ada kok kulit hitam di sini, gitu. Ada yang putih, gitu. Enggak usah digugat. Ini teori generalisir menunjukkan sesuatu yang umum, yaitu yang lebih dari setengah atau mayoritasnya, dan yang dimaksud bukanlah yang khusus di sini. Dan adapun yang dimaksud khusus di sini ya udah enggak usah dibahas karena kita tidak membicarakan tentang itu. Kita membicarakan yang umum, general. Umumnya itu dalam menggeneralisir seperti itu. Jadi layak kita menggeneralisir sesuatu jika memang sudah menjadi paten seperti itu sesuatunya, masyhurnya gitu loh. Atau memang mayoritasnya kita ketahui seperti itu. Hah? Misal Salafiyin itu enggak isbal, misal. Itu umum. Tapi ternyata ada Salafiyin yang isbal. Iya enggak? Ada. Gitu kan? Tapi dia jarang. Sehingga tidak kita katakan ketika ada orang Salafiyin itu tidak isbal. Kita bilang, "Oh, enggak semuanya, ada tuh yang isbal." Misalnya kiai siapa gitu kan dari pondok Salafi. Salafi tradisional maksudnya. Tapi kok ini di luar konteks ini. Oke. Gitu maksudnya ya. Begitu maksudnya. Jadi ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang dikhususkan oleh akal dan rasa itu bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Ya, bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Taib, udah itu kita lewati saja. Adapun sekarang taksis dengan syariat. Maksud taksis dengan syariat maksudnya apa? Dengan dalil syar'i. Dalil syar'i itu asalnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kemudian juga ada ijma' dan qiyas. Itu dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama. Meskipun madhab Zahiriyah itu membatalkan qiyas. Seperti Ibnu Hazm. Ya. Syariat. Taksis dari segi syariat itu terbagi menjadi 8. Walaupun di antara ke-8 itu ada satu bagian yang tidak diketemukan oleh Syekh contohnya. Taksis syar'i atau yang munfasil maksudnya. Yang pertama Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Yaitu ada dalil Qur'an misalnya di surat Al-Baqarah. Kemudian ada satu ayat di surat Al-Ahzab misalnya mengkhususkan ayat ini. Gitu. Ya. Kemudian yang diamalkan adalah yang khusus. Itu gambarannya. Kita tidak membaca satu persatu ayatnya. Antum bisa baca sendiri insyaallah, ya. Kemudian yang kedua As-Sunnah mengkhususkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an dalam ayat misalnya di surat Al-Maidah hukumnya begini, ayat kesekian. Kemudian ternyata di Sahih Muslim ada satu hadis yang baik mantuk atau mafhumnya mengkhususkan ayat Al-Maidah ini. Gitu. Ya. Kemudian ijma' mengkhususkan Al-Qur'an. Misalnya Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat sekian ada hukum global. Kemudian ada ijma'. Ijma' kesepakatan kaum muslimin terhadap suatu perkara di suatu masa setelah wafatnya Nabi. Nah, ijma' konsensus atau hukum kolektif. Nah, di sini ijma' ternyata mengkhususkan hukum global yang ada di Al-Qur'an. Nah, kemudian ada juga qiyas mengkhususkan Al-Qur'an. Qiyas itu lebih kenalar, menyamakan suatu perkara dengan perkara lainnya dari segi hukum berdasarkan persamaan. Bukan suatu persamaan. Taib, persamaan ilat maksudnya. Kemudian Al-Qur'an mengkhususkan As-Sunnah. Berarti ada dalil umum di Sunnah Nabi, kemudian Al-Qur'an mengkhususkannya. Yang keenam, As-Sunnah mengkhususkan As-Sunnah. Ya, As-Sunnah mengkhususkan As-Sunnah. Jadi Nabi SAW di masa ini berbicara begini, umum dalilnya, kalimatnya. Kemudian di masa berikutnya ternyata dikhususkan oleh beliau. Kemudian ijma' mengkhususkan As-Sunnah. Dan qiyas mengkhususkan As-Sunnah. Nah itu insyaallah contoh-contohnya. Atau mau dibaca contoh-contohnya? Mau dibaca atau mau langsung ke mutlak? Gimana? Masih itu? Terserah antum. Hah? Dibahas atau tidak? Dibahas? Ya oke. Kita mulai dari Alkitab, mengkhususkan Alkitab. Alkitab di sini, Alkitab, arti Alkitab apa? Al-Quran ya. Berarti khusus atau enggak? Khusus. Tapi kalau misalnya secara lafal kita melihat begitu dengan tanpa pemikiran, Alkitab itu umum, ya kan? Ini Alkitab. Ya, yang untuk punya Alkitab semua, kitab. Tapi di sini maksud Alkitab adalah Quran, bukan juga Injil ya. Jadi orang Kristen jangan merasa, Alkitab, berarti di kita juga ada, enggak? Contoh Alkitab yang juga dikhususkan oleh Alkitab adalah firman Allah Ta'ala. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Masih ada sisa ininya? Handoutnya itu sepertinya ada ya, 2 yang baru yang belum dapat ya. Masih ada Rahmat? Habis? Sepertinya enggak habis, mungkin antum belum korek-korek. Coba dikorek-korek lagi. Itu di kardus itu ada ya, bagian yang mungkin belum terjamah oleh antum. Silakan dijamah, dikorek-korek. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru untuk bisa rujuk atau bisa nikah lagi kepada sama yang lainnya. Ayat ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala. Al-mutallaqat ya. Apa di sini yang umumnya apa yang umum? Al-mutallaqat. Dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nahkahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan sebelum kalian mencampurinya. Berarti di sini ditalak sebelum dicampuri, dijimai. Di sini juga para ulama menafsirkan berbeda-beda. Hah? Kata tamassuhunna di sini, para fuqaha mereka berbeda-beda penafsiran mas di sini. Mas masdar dari tamassu ya, bukan mas. Mas yang antum dipanggil. Tamassuhunna. Apakah mas yang dimaksud adalah jima atau mas yang dimaksud adalah masuk ke kamar? Itu berbeda pendapat para fuqaha. Taib. Jika kalian wahai laki-laki yang beriman menikahi wanita yang beriman juga, kemudian kalian ceraikan, tapi bukan setelah kalian gauli, melainkan sebelumnya. Di sini anggap maksudnya tamasuhunna jima'inya, berarti belum menjima'inya. Anggap itu ya, kita ambil yang pendapat itu dulu. Sebelum kalian mencampuri menjimainya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Gimana itu? Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Nah, sekarang adakah iddah bagi mereka atau tidak ada? Tidak ada. Karena belum dijimai. Tidak, menurut pendapat yang kita ambil sekarang nih. Nah, baik. Berarti hukumnya beda enggak sama yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna? Beda. Adapun wal mutallaqatu yatarabbasna wal mutallaqat ini umum ya. Untuk keumuman orang-orang yang ditolak, wanita-wanita yang ditolak. Nah, tapi ada pengkhususan kalau misalnya talaknya itu terjadi sebelum digauli, maka beda hukumnya. Itu maksudnya. Jadi di sini dua-duanya ayat Al-Quran, bukan? Ayat Al-Quran. Dan kita tidak bisa mengatakan, wah dua-duanya kontradiktif nih. Nah, itu karena antum langsung menjudge kontradiktif. Yang benar adalah yang ini umum, yang ini khusus. Itu hasil dari apa? Hasil dari compromise, menjamak dalil. Sehingga terlihat mana yang muqayyad ditaqid, yang mutlak diitlakan, yang khusus ditaksis, yang am diumumkan. Itu hasil dari kompromi dalil, yaitu menggabungkan dalil-dalil sehingga terpilah oh begini hukumnya yang ini, begini hukum itu adalah step pertama ketika tersangkakan adanya kontradiksi di antara dalil-dalil. Nah, setelah itu baru nasakh. Setelah itu baru apa? Tarjih. Baik, ini bukan tarjih namanya, melainkan memilah mana yang khos, mana yang am. Baik, kemudian contoh Alkitab yang dikhususkan oleh As-Sunnah, ini beda kalimat aja dengan beda verb aja dengan yang di handout. As-Sunnah mengkhususkan Al-Qur'an. Contoh As-Sunnah mengkhususkan Al-Qur'an tentang ayat-ayat warisan. Misalnya firman Allah Ta'ala, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian. Pertama, auladikum di sini umum ya, anak-anak kalian baik laki-laki atau perempuan. Kemudian dirinci di sini hukumnya. Tapi ini bukan pengkhususan di sini. Bukan lidzakari di sini, bukan pengkhususan terhadap aulad, bukan. Karena topiknya beda. Antara kalimat yusikumullahu fi auladikum dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu dua-duanya temanya beda. Kalau yang statement pertama, itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ada syariatnya dalam pembagian pusaka terhadap anak-anak kalian. Namun yang kedua itu adalah perincian terhadap keumuman apa? Zakar dengan unsa. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagi seorang anak laki-laki, lidzakari, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan bagiannya. Kalau anak laki-laki dapat empat, perempuan satu perempuan dapatnya dua. Kalau laki-laki misalnya hartanya ada 600 ribu, maka satu laki-laki satu perempuan misalnya anak-anaknya. Ya, cuma punya dua anak, terus enggak ada lagi saudaranya misalnya. Dan cuma punya uang 600 ribu, habis itu meninggal. Ya. Nah, enggak punya istri juga. Kok enggak punya istri, gimana punya anak? Istri meninggal duluan ya. Meninggal si ayahnya, sang ayah. 600 ribu, itu pun baru ditemukan di bawah ubin. Habis itu anaknya kemudian membagi. Dan membaginya syar'inya gimana? Anaknya cuma dua, laki-laki satu, perempuan satu. Maka dibagilah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk yang laki-laki 400. Karena sebanding dengan dua perempuan. Dan yang perempuan 200. Karena perempuan sebanding dengan setengah laki-laki di sini. Taib. Di sini yang diumumkan maksudnya adalah zakar, yaitu seorang anak laki-laki. Ya enggak? Atau bisa juga antum. Ya. Umum. Nah, sekarang ada pengkhususannya. Ayat tadi dikhususkan oleh sabda Nabi, la yarithul muslimul kafir wala al-kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Kalau misalnya ternyata misalnya anaknya ternyata yang laki-laki itu na'udzubillah kafir, dapat enggak 400 ribu? Enggak dapat. Enggak boleh. Ya, cari sendiri sama orang tua lain. Nah, oke. Okay. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, ini ada hukum tersendiri nih. Yang terpenting kita di sini anaknya yang penting. Anaknya kafir. Nah, tadi keumuman anaknya lidzakar mithlu hadzil unsayain dapat ya. Tapi ternyata anaknya kafir. Berarti keumuman laki-laki dalam hukum yang di ayat surat An-Nisa ini itu dikhususkan jika tidak kafir. Hah? Berarti orang-orang kafir, ya, anak-anak laki-laki yang kafir di sini, mereka khusus dikecualikan. Ya, dikecualikan, disingkirkan. Ya. Begitu juga dengan antum fi auladikum. Kalau ternyata antumnya adalah menjadi na'udzubillah menjadi kafir, ah, maka ada hukum tersendiri nanti. Gitu ya. Taib. Itu yang kedua. Sekarang contoh Alkitab yang dikhususkan oleh ijma', kesepakatan kaum muslimin. Maksudnya kesepakatan di sini kesepakatan ulama kaum muslimin. Bukan kaum muslimin tukang becak, tukang ojek yang masuk, enggak masuk mereka. Ya. Misalnya ijma' tukang becak, enggak ada. Enggak mu'tabar dalam kamus fikih, ya. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ya. Jadi muhsanat itu wanita yang baik-baik. Misalnya akhwat hijabers, misalnya hijaber. Berhijab, kemudian dituduh dia berzina. Summa lam ya'tu, kemudian mereka yaitu penuduhnya tidak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah. Maka deralah mereka yang menuduh itu karena enggak mendatangkan saksi nih, ya. Dengan syarat 4 saksi. 80 kali dera. Ayat ini dikhususkan oleh kesepakatan kaum muslimin bahwa budak yang menuduh perempuan yang beriman melakukan zina dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Kenyataannya gimana ijma'nya? Budak, ya. Berarti bukan hur. Di sini ayatnya walladzina, orang-orang yang. Alladzina itu umum bukan? Umum. Dia isim apa namanya? Isim mausul, kata sambung. Alladzina, orang-orang yang. Ini umum mencakup orang-orang merdeka dan budak, ya kan? Tapi kemudian ijma'nya budak yang menuduh perempuan yang beriman melakukan zina, kalau perempuan yang beriman melakukan zina sama mustanad. Sama keumumannya. Tapi di sini yang dikhususkan adalah alladzina yarmun, alladzina. Alladzina, orang-orang yang menuduh, ya. Nah, orang-orang yang menuduh di sini termasuk di dalamnya baik orang merdeka atau orang berbudak, orang budak. Hah? Baik budak atau merdeka statusnya. Tapi kemudian tentu ayat itu turun sebelum adanya ijma', ya pasti karena ijma' itu ada setelah Rasulullah wafat. Dan gak mungkin ayat itu turun setelah Rasulullah wafat. Ya. Ayat ini dikhususkan oleh ijma' bahwa budak yang menuduh perempuan yang beriman melakukan berzina dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Berarti setengahnya hukuman yang diterangkan dalam ayat. Kesimpulannya ini gimana? Berarti keumuman muslim yang menuduh muslimah yang baik itu berzina, itu ada dua hukum cambuknya. Yang pertama 80, yang kedua 40. Yang 80 itu yang untuk merdeka, alhamdulillah kita, ya, sejak 1945 merdeka. Tapi lebih kuat Nyonya Menir, berdiri sejak 1926. Berdiri terus itu kan. Nah, kalau misalnya untuk yang budak 40 nisf, setengahnya, ya. Dan itu sepakatan kaum muslimin. Dan kesepakatan kaum muslimin dalil. Berarti di sini dalil mengkhususkan dalil. Hah? Dalil mengkhususkan dalil, ijma' mengkhususkan Al-Qur'an. Ya, begitu. Oke, okay? Berarti bukan keumuman kaum muslimin. Misalnya di satu kasus di daerah, misalnya di daerah Tasik, misalnya, ada seorang laki-laki merdeka, dia. Nah, dia menuduh seorang akhwat berzina. Terus diminta 4 saksi. Ternyata saksinya enggak ada kecuali jin khodamnya. Wah, enggak bisa. Akhirnya apa? Diharuskan baginya karena udah enggak ada saksi dan penuduhan tersebut sudah masyhur, terangkat ke hakim, akhirnya dia dapat 80 hadiah karena merdeka. Ah, kemudian misalnya di Bandung ya. Ada seorang budak dari seorang majikan. Budak di sini bukan pembantu rumah tangga. Budak di sini bukan yang diperbudak dalam istilah modern ini, tapi budak dalam status budak ya. Nah, budak laki-laki ini dia menuduh seorang akhwat pengajian misalnya. Karena kecemburuannya misalnya. Karena enggak bisa mendapatkannya, karena akhwat pengajian ini adalah wanita merdeka. Enggak bisa dia mengkhidbah wanita merdeka, harus dengan budak wanita. Nah, dia menuduh wanita tersebut berzina dan tidak terbukti, diminta 4 saksi. Di antara orang-orang merdeka dan budak pun enggak ada yang mau menjadi saksi. Hah? Akhirnya dia pun terkena dera berapa? 40. Itu bedanya. Jadi, budak di sini ada hukuman terhadap budak dalam menuduh atau memfitnah wanita muslimah yang baik dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, itu adalah hukum khusus. Adapun hukum umum asalnya 80. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita memakainya harusnya apa? Yang 80 atau 40? 80, karena alhamdulillah kita bukan budak ya. Taib. Sekarang mana? Contoh Alkitab yang dikhususkan oleh kias adalah, atau kias mengkhususkan Al-Quran. Allah firman Allah Ta'ala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Itu az-zaniyatu waz-zani. Ada alif lam. Menunjukkan umum. Baik laki-laki atau perempuan. Kenapa kok az-zaniyatu diawali dengan perempuannya? Az-zaniyatu waz-zani, bukan az-zani waz-zaniyatu. Kenapa? Karena rata-rata penyebabnya justru yang perempuannya. Iya, rata-rata penyebabnya perempuannya. Penyebab terjadinya perempuannya, bukan laki-lakinya. Itu salah satu tafsiran dari para ulama. Nah, ayat ini umum, az-zaniyatu waz-zani. Namun dikhususkan oleh qiyas bahwa seorang budak laki-laki yang berzina dengan budak perempuan mendapatkan hukuman setengahnya dan cukup hanya dihukum cambuk 50 kali menurut pendapat yang masyhur. Ngerti maksudnya? Ayat ini dikhususkan oleh qiyas bahwa seorang budak laki-laki yang berzina dengan budak perempuan mendapat hukuman setengahnya, sehingga cukup dicambuk 50 kali. Kita lihat az-zaniyatu di sini mencakup umum, berarti mencakup budak dan merdeka. Ya. Tapi sekarang kita mengkiaskan dengan kondisi budak dalam beberapa hukum seperti tadi. Tadi hukum budak yang menuding atau menuduh perempuan baik-baik 40 setengahnya kan. Maka di sini dikiaskan. Dengar tidak? Dikiaskan dengan kasus yang tadi, budak yang menuduh perempuan baik-baik 40 setengahnya dari hukuman merdeka. Maka di sini juga dikiaskan, dan pengkiasan tersebut mengkhususkan az-zaniyatu waz-zani. Ya. Ingat, az-zaniyatu waz-zani itu umum, ya. Kemudian yang tadi juga, walladzina yarmunal muhsanat, yang menuding wanita yang baik, itu umum. Kemudian yang menuding wanita yang baik, ini kasus ini ada ijma dari ulama. Ijma ulama dalil. Ijma ulama bahwasanya hukuman budak itu setengah dalam kasus ini terhadap orang yang menuding wanita baik-baik ini. Setengahnya dari merdeka. Taib, hukuman setengah. Hukuman setengah untuk budak. Ini sebagai pengkhusus dalil. Kemudian sekarang ada yang baru, azaniyatu azani. Asli ini sini kosong melompong, enggak ada ijma. Namun kemudian dikiaskan di sini aja. Dia menuding orang, hukumannya setengah bagi budak. Ya. Maka dikiaskanlah di sini. Berarti di sini juga. Kalau misalnya budaknya berzina, bukan menuding orang berzina dan tidak terbukti, ini budaknya berzina, maka dia dihukumi, dikiaskan dengan ini, dihukumi setengah dari merdeka. Gitu. Jadi bukan ijma yang mengkhususkan dan tidak ada dalil dari Al-Qur'an yang mengkhususkan, tidak ada dalil dari As-Sunnah yang mengkhususkan, melainkan dari pengkiasan terhadap ijma yang mana ijma adalah dalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada antum ya. Wallahu a'lam, mana enggak tahu ini antum ini paham atau tidak. Alal aqal minimal antum pernah mendengar kasus ini dah ya. Insyaallah nanti kedepannya akan lebih difahamkan. Akan lebih difahamkan insyaallah. Ini mungkin pertama kali mendengar hal-hal seperti ini. Apa sih hukum syariat kok rasa berat, ribet, enggak masalah itu. Itu awal-awal. Insyaallah nanti kalau udah dibiasain, terusin lagi, belajar lagi terus-terus sampai terbiasa, itu insyaallah hal yang tadinya terasa mentah terasa matang insyaallah. Karena ini masih mentah mungkin buat sebagian dari kita ya. Masih mentah. Sehingga harus dikunyah-kunyah dulu sampai matang. Mana mungkin ya. Insyaallah ya. Diteruskan aja, diterus mengaji terus. Jangan berhenti. Taib. Kemudian contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh Al-Qur'an. Berarti di sini Al-Qur'an mengkhususkan as-sunnah. Contohnya sabda Rasulullah pertama, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada lafal lain anni Rasulullah. Aku diperintah supaya memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah rasul utusan Allah. Perhatikan dalil ini, hadis ini. Dalam hadis ini sebenarnya ada pentaksis mutasil. Ya enggak? Iya. Antum perhatikan dalil ini. Aku diperintahkan supaya memerangi umat manusia umum ya, hingga mereka bersaksi dan seterusnya. Jadi khusus kan? Atau ada hal yang dikhususkan? Ya, yang dikhususkan apa? Ya, orang-orang yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu orang-orang khusus. Jadi dalam satu dalil ini udah ada taksis muttasil, karena di dalam konteks, di dalam ayat, di dalam satu lafal, di dalam satu kalimat atau satu momen. Nah, hadis ini dikhususkan oleh firman Allah taala. Taib, di sini ilihat annas itu keumumannya. Annas keumumannya adalah annas. Sekarang dikhususkannya begini. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Diperangi semua. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Itu agama Allah. Itu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tertentu. Apa yang pengkhususannya, lima pengkhususannya? Jizyah, sampai membayar jizyah. Itu mengkhususkan aku diperintah supaya memerangi umat manusia kecuali jika mereka membayar jizyah. Nah, itu ya, maksudnya. Jadi diikat dalil hadis dengan dalil dari dua-duanya hadis ya. Dalil Al-Qur'an diikat dengan dalil hadis. Keumuman dalam dalil hadis. Umirtu aku an uqatilan nas. Itu berarti umum. Kemudian dalam hadis yang sama itu juga dikhususkan sebenarnya. Kemudian ada juga pengkhususan dari dalil lain, yaitu dari surat atau ayat 29. Begitu. Jadi ada dua pengkhususan. Yang satu pengkhususan muttasil dari ayat, dari hadis itu sendiri, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Yang kedua dalil atau taksis pengkhususan yang munfasil dari ayat 29 surat Taubah. Ada pengkhususan tambahan lagi. Begitu ya. Baik. Kemudian contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh as-sunnah itu adalah sabda beliau, fima saqatis sama'u al-'ushr. Tanaman yang diairi oleh air hujan zakatnya 1/10. Maksudnya apa ini? Pertanian, zakat pertanian itu, zakat pertanian 10. Nah, hadis ini dikhususkan oleh sabda beliau, laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq. 5 wasaq berarti berapa jumlah semuanya? 700 sampai 900 kilogram. Maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, lihat dalil yang pertama itu umum. Fima, di dalam apa yang ma di sini yang umum. Ma ini adalah isim apa? Isim mausul, ahsan. Isim mausul. Bukan isim istifham ini. Fima, oh ini penting kan bahasa Arab ya. Fima saqatis sama'u al-'ushr. Ma di sini isim mausul. Di dalam terhadap apa? Maksudnya apa di sini apa? Tanaman yang diairi oleh air hujan itu 10. Coba antum lihat di sini hadis ini. Kalau misal diartikan secara harfiah, itu apa ini maksudnya? Ya kan? Maksudnya apa ini? Di dalam apa yang di apa namanya disiram oleh langit adalah 10. Ya kan? Tapi kan yang hadis harus ada syarahnya dari para ulama. Nah, ini umum. Jadi apapun tumbuhan, maksudnya di sini apapun tanaman, dan itu pun dikhususkan yaitu tanaman yang kita punya, bukan seluruh tanaman. Ya, tanaman yang kita didik, tanaman yang kita apa sih? Rawat, iya rawat itu lebih tepat daripada mendidiknya, karena dia nggak bakal jadi apa-apa ya. Tanaman yang kita rawat berarti ternak tanam, apa sih namanya? Bertani, pertanian. Maaf, ini emang saya kurang bagus bahasa Indonesia ya, maklum ya. Dari pertanian yang kita punya terhadap tanaman itu 1/10. Kemudian dikhususkan oleh sabda Nabi, kalau misalnya penghasilan antum dari apa yang dalam pertanian itu dari langit, maksudnya airnya berasal dari langit, tidak sampai 700 atau 900 kilogram, sekitar itulah, diukur-ukur dengan tepatnya seberapa, itu tidak dikenakan apa-apa. Tidak dikenakan apa-apa dari zakat. Berarti gak wajib. Kalau mau sedekah ya itu bukan kewajiban, tafadhol sedekah. Antum misalnya cuma 650 kilogram ternyata penghasilan antum. Ya, dan itu nanti ada hukum-hukum zakatnya, pertanian ada hukum zakat tertentu ya. Dengan barang-barang komoditinya yang tertentu dan juga masanya dan lain-lain. Yaitu ini cuma contoh aja. Adapun nanti hukum berikutnya ini kan hadisnya yaitu yang disiram oleh langit. Sekarang bagaimana jika disiram bukan oleh langit? Oleh sungai, atau oleh keran air pam misalnya, apakah tetap kena zakat gitu kan? Nah itu nanti ada pembahasan lagi di fikih itu pembahasannya. Baik, kemudian saya tidak menemukan contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh ijma. Jadi ijma mengkhususkan as-sunnah itu belum ditemukan oleh syekh dan apalagi ana, wallahu alam. Adapun contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh qiyas, berarti qiyas mengkhususkan as-sunnah, itu adalah sabda beliau, al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am. si Joko yang berzina dengan gadis. Nah, berarti biker dengan biker. Berarti sebagian besar antum itu biker sebenarnya. Ya? Anda gak mau nuding diri sendiri. Perjaka yang berzina dengan gadis dihukum jilid. Jangan sampai jilid berarti dicetak gitu, enggak. Jilid cambuk. Jilid itu artinya dari kulit. Karena dulu penjilidan itu dengan kulit. Ya. Makanya disebut penjilidan jilid. Sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis ini dikhususkan oleh qiyas lagi, bahwa seorang budak laki-laki bujang yang berzina dengan budak wanita perawan mendapat hukuman setengahnya dan cukup dicambuk sebanyak 50 kali. Ya. Berarti enggak sampai 100. Menurut pendapat yang masyhur. Nah, bagaimana sekarang pengasingannya? Apakah setengahnya juga atau gimana? Berarti setengah tahun. Bagi yang memang mengkiaskan seperti ini, ya. Adapun yang kias ini, kias bukan dalil qat'i tentu saja, ya. Ada kias jali dan ada kias kofi nanti. Tapi nanti insyaallah kias ada, kias pembahasan kias insyaallah ada pembahasan yang cukup berat itu. Taib, ya. Ya berat karena kias itu kita pelajari kias aja pada semester 7 di Lipia. Itu pembahasan itu dari 8 semester kita belajar, semester 7 yang paling berat. Dan alhamdulillah Anda enggak kena merah walaupun sebagian besar dari satu kelas itu kena merah waktu itu. Usul fikih bab kias. Kena merah sebagian besar waktu itu. Alhamdulillah Anda lolos. Berarti di sini istifna berarti kan. Alhamdulillah. Mukhassas, orang-orang khusus berarti. Oke, kemudian mutlak dan muqayyad. Ya, kita lewati alhamdulillah tadi tentang khusus. Sekarang mutlak dan muqayyad. Mutlak mutlak pengertiannya secara bahasa adalah lawan dari muqayyad. Muqayyad pengertiannya secara bahasa adalah lawan dari mutlak. Enak kan? Gitu aja terus ya. Alhamdulillah. Mutlak secara bahasa pengertiannya itu ya hur, bebas. Itu pengertiannya. Mutlak yang dibebaskan. Antitolik artinya kamu ditalak, artinya kamu dibebaskan. Makanya disebut tolak angin, membebaskan angin. Kemudian saya ingin bertalak ke Bandung. Ya maksudnya bukan saya ingin bercerai gitu saja ke Bandung, tapi pergi ke Bandung karena terbebas dari Jakarta gitu. Oke. Kemudian tolak bala ya. Kemudian pengertian istilah sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya pengikat. Sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya pengikat. Maksudnya gimana? Sesuatu yang menunjukkan hakikat tidak mencakup am karena ia menunjukkan keumuman bukan kemutlakan hakikatnya saja. Antum bedakan antara menunjukkan keumuman dengan menunjukkan hakikat. Kalau menunjukkan keumuman itu berarti menggeneralisir apapun yang merupakan bagian dari itu. Adapun kalau misalnya hakikat, di sini yang antum inginkan hanyalah substansinya, hakikatnya dia. Misalnya saya membeli sebuah buku. Yang antum permasalahkan dalam mutlak itu adalah hakikat buku itu sendiri, bukan keumuman jenis buku, bukan. Yang penting saya membeli sebuah buku, gitu. Ngerti nggak sih? Mahiyah atau hakikat? Hah? Atau kurang ngena? Antum nggak ngerti semua, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kita step by step aja, mudah-mudahan kapan-kapan ngerti tentang hakikat. Antum harus belajar tasawuf lebih-lebih ya. Saya mencapai derajatnya insyaallah. Oke, tanpa adanya pengikat tidak mencakup yang muqayyad. Karena kalau misalnya dengan adanya pengikat itu berarti dia menjadi muqayyad. Ikat itu kan dari bahasa Arab. Aqd. Ya. Aqd. Ikat. Ya, ikat. Ikat. ikat. Iya dari itu emang, karena akidah asalnya dari akad, dari tali, tali ikatan. Terus kait pengait itu juga dari muqayyad, qaid. Contoh dari itu adalah fatahriru raqabah. Contohnya adalah firman Allah Taala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa, sebagai kafarah zihar. Maka wajib atasnya tahrir, memerdekakan. Memerdekakan raqabah. Seorang budak. Nah, di sini hakikat budak tersebutlah yang kita bicarakan. Ya, bukan tentang keumuman budaknya. Tapi hakikatnya penting dia budak. Yang penting dia hakikatnya budak. Ya, itu yang kita perhatikan di sini. Maka merdekakanlah seorang yang hakikatnya tuh dia tuh budak. Hah? Bukan, maksudnya bukan gini, memerdekakanlah keumuman budak. Enggak. Atau memerdekakanlah jenis budak. Enggak. Tapi merdekakanlah hakikatnya seorang budak. Sebelum kedua suami istri itu bercampur, itu beda lagi. Yang penting kita rokobah di sini. Taib. Berarti merdekakanlah satu orang budak. Dah, kita anggap gitu aja. Seorang budak, ya. Itu mutlak. Kenapa disebut mutlak? Karena budak di sini konsentrasinya kepada hakikat budaknya, bukan kepada hal-hal yang melingkupi budak tersebut seperti sifatnya. Misalnya, saya membeli sebuah kitab. Saya membeli sebuah kitab berwarna biru. Kalau saya membeli sebuah kitab, itu berarti konsentrasi orang yang mendengarnya, yang penting gambarnya, oh itu kitab yang penting. Hakikatnya itu kitab yang penting. Kalau misalnya bukan mutlak, berarti muqayyad. Saya membeli sebuah kitab berwarna biru. Berarti di sini bukan mutlak lagi, melainkan hakikat buku tersebut sudah tercampur dengan sifat tambahan, yaitu apa? Warna biru. Nah, begitu. Misalnya pergi ke Cibubur, ke Bumi Perkemahan. Saya melihat tenda biru. Ah, di sini tenda di sini mutlak atau bukan tentang hakikat tenda, bukan. Tetapi adalah tenda yang sudah tercampur dengan sifat, dengan kaitan lain. Contoh lain misalnya, saya melihat tenda yang terjatuh. Di sini kan udah ada pengabur hakikat, yaitu apa, sifat. Jadi di sini konsentrasinya bukan pada hakikat tenda lagi, melainkan pada tenda yang terjatuh dengan adanya keterjatuhan di padanya. Gitu. Ini kita belajar filsafat atau apa? Ini seperti belajar filsafat, bingung orang-orang. Tapi emang yang namanya usul fikih itu belajar filsafat sebenarnya. Yang mana seorang filsafat rumit, seorang filosof itu rumit-rumit rumuskan filsafah-falsafahnya, nggak ketemu ujungnya. Adapun usul fikih merumuskan filsafat, hukum dan hal-hal seperti ini, ada faedahnya. Itu bedanya. Makanya seorang usuli itu seorang falsafi. Ya. Seorang ahli usul fikih ada seorang filosof. Omongannya berat. Kadang orang enggak mengerti kadang-kadang. Dan kadang-kadang dia sendiri enggak mengerti. Ya, muqayyad sekarang. Tadi mutlak udah. Sekarang muqayyad. Pengertiannya muqayyad adalah apapun yang diikat, berarti gak bebas. Diikat atau dikekang atau dikurung. Seperti burung misalnya. Burung, toir yang terbang bebas itu berarti toir mutlak. Ya. Adapun yang tidak bebas seperti itu, baik itu kakinya ditaliin atau dikurung dalam, itu berarti toirun muqayyad. Ya. Begitu. Nah itu seperti juga lafal. Ketika lafal kembali kepada hakikatnya saja tanpa ada penyifatan tertentu, maka lafal tersebut menjadi lafal yang mutlak. Namun ketika lafal tersebut dikekang dengan sifat atau karakter tertentu, berarti bukan mutlak pada karakter, bukan mutlak pada hakikatnya. Berarti sekarang terkait dengan sifatnya. Dan bahkan yang lebih diperhatikan adalah sifatnya biasanya. bahasa apapun yang diikat. Istilah muqayyad itu apa? Apa yang menunjukkan hakikat dengan adanya pengikat. Iya, dia benar menunjukkan hakikat. Saya membeli buku yang berwarna biru. Benar, itu menunjukkan hakikat. Buku ya, buku, orang tahu. Gak mungkin buku kemudian yang tergambar adalah wajahnya Rahmat. Gak mungkin. Buku, hakikatnya. Tapi dengan adanya pengikat, yaitu sifat. Nah, gitu ya. Dengan adanya pengikat, yaitu sifat. Contoh, fatahriru rokobati mu'minah. Maka bebaskanlah, merdekakanlah budak yang beriman. Kalau misal di ayat sebelumnya tadi fatahriru rokobah, merdekakanlah budak umum di sini. Makanya mutlak hampir mirip dengan umum sebenarnya. Atau sebenarnya sebagian ulama mengatakan ya mutlak adalah umum dan umum adalah umum. Kedua-duanya umum sebenarnya. Hah? Namun mutlak di sini lebih ditujukan untuk konsentrasi pada hakikat hal tersebut. Adapun umum, konsentrasi pada syumuliyahnya atau kecakupan hal tersebut. Terserah antum mau paham atau enggak. Anak agak putus asa. Maka merdekakanlah rokobah budak yang beriman, ya. Budak yang beriman. Insyaallah antum paham. Lama kelamaan insyaallah antum paham. Merdekakanlah budak yang beriman. Sekarang mana sifatnya? Mukminah yang disifati rokobah. Asalnya kalau rokobah didiamkan tanpa mukminah, dia menjadi mutlak bebas dia dengan hakikatnya. Namun kemudian didatangkan satu sifat. Nah, sifat itu menjadi pengait sehingga dia tidak bebas lagi dengan hakikatnya, melainkan ia dia tetap dengan hakikatnya namun dengan adanya kaitan. Ya. Sekarang pengamalannya. Pengamalan kita mempunyai dua kaidah. Wajib mengamalkan mutlak kecuali jika ada dalil yang menunjukkan adanya ikatan atau taqyid. Artinya, jika tidak ada taqyid, jika tidak ada sifat yang mengkaitkan, maka yang dihukumi adalah kemutlakan udah. Ya, tapi sekarang ternyata ada dalil yang mengkaitkan kemutlakan tersebut, maka kita ke kaidah dua. Jika ada dalil muqayyad, afwan di sini dalil muqayyad bisa juga dimaknai dalil muqayyid, yaitu mengkaitkan. Jika ada dalil yang mengkaitkan, maka ada dua jika lagi. Ada dua kondisi lagi. Kondisi pertama, jika hukum keduanya sama, maka muqayyad diamalkan karena hukumnya sama dalam satu permasalahan. Ya. Tetapi jika permasalahan beda, ya maka jangan dihukumi sama. Misalnya gimana kok kita di sini? Hah? Misalnya saya mengatakan begini, pada jam 16 tadi, jam 4, saya bilang saya telah membeli sebuah buku. Mutlak ya. Hakikatnya buku dan itu satu diketahui, ya. Nah, kemudian ana menambah keterangan, saya telah membeli sebuah buku tadi malam. Ya. Keterangannya tadi malam, ya. Jelas. Keterangan ini bukan muqayyad ini, ya. Bukan. Ini bukan sifat untuk buku, bukan. Karena tadi malam enggak mensifati buku, bagaimana buku tersifati tadi malam? Ya. Aku wis tuku buku nek bengi, ya. Tadi malam. Las bengi. Nah, kemudian menjelang maghrib, ana bilang ke antum lagi. Ana tadi malam membeli buku warna biru. Ah, di sini satu kasus gak? Berarti di sini antum menghukumi buku tersebut mutlak atau muqayyad? Muqayyad, karena apa? Ana kemudian mengatakan buku itu berwarna biru dan itu dalam satu permasalahan. Ya, sekarang kalau misalnya bilang jam 4 tadi, ana membeli tadi malam ana membeli sebuah buku. Kemudian Anda bilang 2 tahun lalu Anda membeli sebuah buku curian. Nah, apakah kemudian Anda menghukumi bahwasanya buku yang tadi malam Anda beli adalah buku curian? Ah, enggak, ini beda kasus. Hah? Dan makanya di sini, jika ternyata ada dalil muqayyid, jika hukum keduanya sama, maka yang diamalkan muqayyad, yaitu buku yang biru yang tadi malam Anda beli. Namun ternyata jika hukum keduanya berbeda, yang satunya tentang tadi malam, yang satunya itu tahun lalu, maka diamalkan apa adanya. Misalnya jam 4 tadi Anda bilang Anda membeli buku tadi malam, udah selesai. Kemudian jam 6 Anda bilang 2 tahun lalu Anda beli buku curian. Nah, di sini enggak ada muqayyidnya, maka dia diamalkan mutlak. Di sini ada muqayyidnya, ya, diamalkan secara muqayyad seperti sebagaimana dia adanya. Begitu ya. Faham insyaallah? Antum paham Rahmat? Insyaallah paham ya. Antum paham enggak? Insyaallah nak uji enggak kebetulan insyaallah ya. Baik. Mau contoh lain yang untuk yang kaidah ini, jika ada dalil muqayyad. Contohnya apa yang lain? Selainnya apa? Ada yang bisa? Hah? Iya, dikit aja contoh-contoh biasa aja. Contoh maksudnya bukan dengan dalil Al-Qur'an As-Sunnah enggak, tapi dengan biasa aja gini. Secara bahasa kita, apa contohnya? Hah? Gimana contohnya? Misalnya contohnya nih, antum Rifan ya. Rifan adalah orang. Hah? Mutlak dia. Rifan adalah orang. Nah, sekarang kemudian Anda bilang, antum siapa namanya? Hah? Fendi, masya Allah. Fendi adalah orang Sukabumi. Dia ada mukoyat di sana. Antum mutlak. Nah sekarang, apakah ketika itu kemudian ketika antum mendengar Anda bilang Rifan orang, Rifan itu orang. Kemudian Fendi itu orang Sukabumi. Tinggal orang utannya belum ya. Nah, Rifan adalah orang, Fendi adalah orang Sukabumi. Kemudian antum menyimpulkan, kalau Rifan ada orang dan Fendi orang Sukabumi, berarti Rifan adalah orang Sukabumi. Ya ini enggak nyambung, enggak bisa digabungkan. Nah, makanya itu kasusnya berbeda, hukum keduanya berbeda. Maka jangan diamalkan disamakan, jangan diamalkan apa adanya. Rifan orang, dia orang Sukabumi, gitu. Tetapi ketika ternyata memang ada qarinah bahwa saya keduanya sama, maka kalau misalnya ada muqayyad, muqayyadnya diamalkan. Contoh, Rifan itu adalah orang nomor mana? Orang Jakarta. The so called orang Jakarta katanya gitu kan. Rifan adalah orang Jakarta. Kemudian antum bilang siapa namanya sini? Ferdi, Fendi ya, Fendi. Fendi adalah tetangga Rifan. Bisa nggak kita katakan Fendi di sini adalah orang Jakarta? Bisa. Bisa nggak kita katakan bahwasanya Rifan adalah orang apa tetangga Fendi? Ya bisa, karena mutalaziman. Hukumnya berarti keduanya sama. Dan ini dihukumi secara nalar ya, secara nalar. Taib, itu insya Allah yang telah kita pelajari, insya Allah Taala. Soal untuk akhwat yang mau menulis silahkan. Kitab yang jadi hadiah adalah Fikih Sunnah Wanita, karya Sayyid. Sayyid siapa sih? Bukan Sayyid Sabik, Sayyid Salim ini. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Kalau misalnya laki-laki ada kitab Dirasatul Firaq nama beralkohol tapi halal. Oke, kalau untuk akhwat pertanyaannya tolong jelaskan. Sebenarnya saya tidak minta tolong, namun silakan untuk menjawab. Silakan jelaskan maksud dari syarat-syarat istithna. Nah, gitu aja. Bahasa yang bagus itu insya Allah yang dapat. Jelaskanlah syarat-syarat istithna. syarat-syarat istithna. Tidak boleh. Enggak boleh nyontek sama buku atau handout, tapi tidak boleh sama kata-katanya. Harus beda. Berarti kata-kata yang ada di buku dan di handout satu pun tidak ada yang boleh sama. Satu huruf pun yang boleh sama, pakai huruf Arab aja sekalian. Ya, maksudnya jangan plek gitu lah. Pakai pikiran sendiri. Itu akan kelihatan nanti siapa yang pakai pikiran sendiri, siapa yang pakai pikiran Syekh Utsaimin. Ya, sekarang untuk ikhwan, kita mulai dari kitab beralkohol tapi halal. Ini bagus insyaallah. Unik dan mutakhir. Karya Muhammad Ansarullah. Wallahu alam dia siapa? Hamba Allah insyaallah. Sehat. Aduh. Oke, ini enggak usah diinin. Siapa ikhwan yang bersedia untuk menjawab? Fadhol. Siapa ikhwan yang bersedia menjawab pertanyaan yang simple insyaallah? Ayo ikhwan. Ya Allah. Kenapa para ikhwan enggak bisa mau menjawab? Minder? Takut salah? Antum benar pun ana salahin. Silakan, silakan ikhwan. Ayo silakan dari ikhwan. Yang belum pernah siapa? Santri lama tapi belum pernah. Udah pernah semua kelihatannya. Ana mulai dari antum coba. Sepertinya antum waktu itu udah pernah. Udah pernah antum. Dapat hadiah waktu itu. Apa hadiahnya? Buku. Ya iya ya tahu. Enggak apa-apa. Iya. Enggak, bukan mutlak itu. Umum. Bukan mutlak, umum. Iya, ada kesamaan, tapi kita lebih cenderung ke umum itu. Bisa juga mutlak dari satu sisi karena dia enggak pakai al buku gitu kan. Jawablah pertanyaan saya, saudara saya. Siap? Jangan lihat buku. Jangan lihat saya juga tapinya. Sebutkan 3 macam mukhasis muttasil yang bersambung. Tidak tahu? Pas? 3 dalil mukhasis yang muttasil, menyambung. Fadal. Akhini. Ayo, antum harus langsung hafal, harus langsung hafal. Poin aja ini kan. Tinggal sebutkan. Iya, dah antum. Iya, antum. Iya. 3 dalil mukhasis yang muttasil bersambung. Bentar ini dulu. Doa aja supaya dia bisa. Silakan. Gak usah mikir, jawab aja tanpa pikiran. Walaupun untuk mikiran tuh nggak bisa tetap. Ayo silakan. Ya satu, kemudian dua. Ya ketiga. Beriman kepada malaikat. Itu bukan yang Anda minta itu. Itulah kecelakaannya antum. Kok bisa seperti itu gitu loh. Malah poin yang besarnya globalnya antum lupa. Rinciannya malah tidak bisa. Aduh, bagaimana antum ini? Dipikir-pikir lagi. Sekarang pertanyaan kedua untuk ikhwan lainnya, blok sini. Antum mau? Mau? Antum udah berapa kitab yang antum lahap selama kita di sini, Udah 3. Udahlah, enggak usah. Antum kita blokir aja lah antum untuk hal ini. Rahmat, masya Allah. Belum pernah dapat sama sekali. Satu udah dapat. Oh dapat ya. Mudah-mudahan kali ini enggak dapat ya. Silakan jawab. Sebutkan. Mudah-mudahan dapat nih. Nah, biar tahu aliran sesat. Karena antum ini enak, empuk untuk dibawa kepada aliran-aliran. Sebutkan tiga dalil mukhasis yang munfasil. His, him, her, akal, ya terus. Aku tolong itu kalau misalnya udah dikumpulin. Kalau misalnya satu orang aja yang ngumpulin, dia yang dapat berarti. Ah, akhwat itu kau udah dikumpulin, jangan lama-lama. Satu lagi ini, masya Allah justru yang, kok malah yang ini yang justru cabangnya banyak banget. Wah, berarti antum saudaraan sama ini jangan-jangan. Hah? Syariat, alhamdulillah. Ya, silakan. Ini isinya ma'rifat doang insya Allah. Setelah antum menjawab syariat, ya silakan. Ah, antum. Satu lagi apa nih? Masya Allah. Saya ganti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh dari mutlak dan muqayyad. Dengan ayat. Kan udah dicontohin tadi. Waqi musola itu jauh banget fi'il amr, kemudian umum. Enggak yang tadi kita bahas. Nah, antum malah lebih ingat kepada yang 4 pertemuan sebelumnya daripada sekarang. Masya Allah, memori antum menjangkaunya tuh luas sekali. Dari di seberang lautan tampak. Ya, enggak bisa. Kalau gitu anak kasih ke Rifan. Antum bisa? Antum bisa menjawab yang pertanyaan ini? Ya, berarti yang lain. Misalnya sekarang, sebutkan satu kaedah pengamalan mutlak atau muqayyad. Satu aja. Kaedah pengamalan mutlak dan muqayyad. Jika hukumnya sama, maka diamalkan upaya. Diamalkan apa? Upaya. Jika hukumnya sama, maka diamalkan? Upaya. Ah, sant. Apa abal? Afwan ya, ini dia direbut sama Arifan. Ya akhwat, ada yang menjawab? Hah? Lagi menjawab? Baik, kita tunggu akhwatnya. Sebentar lagi insyaallah. Ya, silakan akhwat.